Sementara itu, Mak Rompang sedang berusaha membujuk Gandini agar bersedia mengambilkan benda yang ditanam Ki Mujur di bawah pintu rumah Wulandari agar gadis itu terhindar dari gangguan Mak Rompang. Gandini tampaknya bersedia melakukan pekerjaan itu asal Mak Rompang mau menyembuhkan wajahnya yang kini sedang berubah buruk. Nah, betulkan kataku, Tok Sumut. Anakku suka bicara sendiri di dalam kamarnya, seolah-olah ada orang yang diajaknya bicara. Iya. Suka bicara sendiri, ya. Nah, kenapa dia sebenarnya ini, Tok Sumut? Sakit apa dia? Atau apakah ada orang halus yang mengganggunya? Kalau menurut penglihatan batin saya, memang ada orang halus yang mengganggunya, Kelurah. Betul itu, Tok Sumun? Betul. Makhluk ini berambut panjang, masih muda, bahkan wajahnya cantik sekali. Tapi kalau anakku bicara pada makhluk itu, dia selalu menyebut lawan bicaranya itu nenek, Tok Sumut. Tidak mungkin. Itu hanya pendengaran kita saja. Makhluk itu masih muda dan cantik. Oh, masih muda ya? Apakah Tok Sumut sanggup mengusir makhluk itu agar dia tidak mengganggu anak saya lagi? Bisa. Bahkan kalau makhluk ini sudah pergi, maka muka Gandini bisa sembuh seperti sedia kala. Kalau begitu usirlah Tok Sumun, agar anakku tidak terganggu lagi. Sudah 1 tahun dia begini terus. Baiklah, Kilurah. Akan saya coba. Kilura, lihat. Pisau pusaka saya ini berdiri lurus di atas tikar ini. Itu pertanda dia sedang mengusir makhluk halus itu. Nah, pisau ini mulai miring ke arah kamar Gandini. Iya. Sekarang tidak terdengar lagi Gandini bicara, kan? Tidak terdengar lagi dia berbisik-bisikan. Iya. Mari kita lihat anakku di dalam kamarnya. Jangan dulu. Kita harus tunggu beberapa saat lagi, karena makhluk halus itu sedang berkemas-kemas akan pergi dari dalam kamar Gandini. Baik, kita tunggu. Nah, rasanya Sukma Gandini mengantarkan makhluk itu pergi ke tempatnya. Aduh, celaka. Nanti kalau anakku tidak kembali, bagaimana, Tok Sumun? Kilura, jangan khawatir. Saya menjaganya. Andini, bukalah matamu. Pengobatanku sudah selesai. Aku di mana sekarang ini? Tempat apa ini? Luas sekali. Lantainya terbuat dari marmer berwarna merah. Ada sebuah tempat tidur yang indah. Ada seorang gadis yang tidur di atasnya. Dia berselimut kain sutra putih yang bagus. Dia tidak bernafas. Dia tidur atau mati? Wulandari. Ada lukisan Wulandari di dinding ruangan ini. Buat apa ya? Apakah Mak Rompang ini famili Wulandari? Kenapa kau aneh melihat tempat ini, Gandini? Bukankah kau juga kemarin dulu? Suara Mak Rompang. Tapi aku tidak melihat orangnya. Gandini. Aneh. Suara itu terdengar dari arah tempat tidur. Kemarilah, Gandini. Sekarang, suara itu terdengar dari dekat meja itu. Meja apa itu? Kemarilah, Gandini. Mak Rompang ada di mana? Aku di sini. Sekarang suara itu pindah lagi di dekat tempat tidur. Tampakkanlah diri Mak Rompang. Aku hampir-hampir tidak punya daya untuk menampakkan diriku, Gandini. Aku tidak punya tenaga lagi. Tapi saya ingin melihat wujud Mak Rompang yang sebenarnya. Baiklah. Kalau kamu memaksa juga. Inilah aku. Jengati, Jengsri, tahu nggak? Jengtuti. Jengtuti kenapa, Bu Parto? Ada apa sih, Bu Parto? Ceritain dong. Iya, Jengtuti. Iya, cerita dong, cerita. Dari tadi Jengtuti-Jengtuti terus. Iya, sekarang dia langsing loh. Tambah cantik dan tambah muda lagi. Iya ya, padahal dulu sering mengeluh terlambat bulan lah, sering mules lah, pegal-pegal waktu datang bulan lah. Oh, itu. Mau tahu resepnya? Loh, memangnya Jengtuti tahu? Wong yang ngasih tahu resepnya saya kok. Apa sih? Nih. Menpas kapsul. Menpas kapsul sangat manjur melancarkan dan mengatur haid tepat pada waktunya, melancarkan peredaran darah, mengembalikan urat-urat yang berkerut sehabis melahirkan. Menpas kapsul dapat melangsingkan dan memperindah tubuh Anda. Menpas kapsul, produksi PT Sinar Effendi Murni. Sudah kau lihat wujudku? Iya. Kasihan sekali. Tubuhnya bungkuk sekali. Sehingga mukanya hampir-hampir menyentuh lantai. Mukanya sangat keriput. Matanya cekung. Dan bola matanya jauh masuk ke dalam tengkorak kepalanya. Sedangkan seluruh kulitnya bergelantungan seperti tidak berdaging. Ah! Dia jatuh tersungkur. Dia hilang perlahan-lahan. Sekarang, mari kita mulai persumpahan kita, Gandini. Tunggu dulu. Apalagi? Saya belum tahu apakah muka saya sudah diobati seperti semula atau belum. Oh, kau belum yakin rupanya bahwa wajahmu sudah kembali seperti semula. Rabalah mukamu. Iya ya, mukaku tidak keriput lagi. Mukaku sudah mulus. Kalau belum yakin juga, berkacalah. Di sampingmu, di dinding itu ada sebuah cermin tergantung. Iya ya, mukaku seperti semula. Bagaimana, puas kan? Iya. Mari kita mulai persumpahan kita. Agus, Agus, kau mempunyai semangat hebat untuk menjadi orang kepercayaanku. Orang kepercayaan? Mari kita bersumpahkan ini. Mari, saya sudah siap sejak tadi. Kita akan saling membantu, Gandini. Kalau kau butuh bantuanku, aku harus siap membantumu. Begitu juga sebaliknya. Mau kau? Mau. Walau apapun halangannya. Iya, walau apapun halangannya. Baiklah. Itu namanya kita sudah bersumpah. Hanya seperti itu persumpahan kita? Iya, hanya seperti itu. Cuma untuk peresmiannya, kau harus cium bibir gadis yang sedang tidur itu. Hah? sebagai tanda bahwa kita sudah resmi bersumpah. Siapa gadis itu? Dia adalah wujudku ketika masih muda. Aneh, aku sedang berhadapan dengan siapa sebenarnya sekarang ini? Ciumlah, ciumlah. Sebagai tanda peresmian persumpahan kita. Untuk apa aku mencium bibir gadis itu? Ah, ada-ada saja. Jangan ragu-ragu, Gandini. Ciumlah. Itu sebagai peresmian sumpah kita. Kalau kau tidak berani menciumnya, berarti kau bukanlah anak Kirekso yang gagah perkasa itu. Baik, kalau ini syaratnya. Perlahan-lahan, Gandini mendekati tempat tidur yang indah itu. Lalu dia berdiri lama memandang wajah gadis cantik yang tampak bagai tidak bernafas. Terlihat sekali bahwa Gandini masih ragu-ragu. Dia masih merasa aneh dengan permintaan itu. Apalagi wajah gadis itu tampak bagai berubah-ubah. Kadang-kadang tampak tua, kadang-kadang tampak bagai burung gagak yang mengerikan. Bahkan kadang-kadang bagai serigala yang sedang menyeringai. Sehingga tampak taring-taringnya yang runcing, bahkan tampak bermacam-macam bentuk lagi, sehingga wajah gadis itu bagai memiliki seribu muka. Namun Gandini menenangkan dirinya. Dia tidak mau dibilang melanggar janji. Dia ingin melaksanakan permintaan Mak Rompang itu, sehingga dia kuatkan hatinya, dia bulatkan tekadnya. Kini Gandini memejamkan matanya. Lalu perlahan-lahan dia membungkuk untuk mencium bibir gadis yang sedang terpujur kaku itu. Tapi ketika bibir Gandini sudah menyentuh bibir perempuan itu, maka tiba-tiba kepala seekor ular merah keluar dari mulut gadis itu, lalu dengan cepat mematok bibir Gandini. Ular merah itu bagai akan menelan bibir Gandini. Sehingga dari mulut gadis itu, darah segar mengalir dengan deras. Namun darah itu tidak sampai tumpah ke lantai. Karena kepala ular yang keluar dari mulut gadis itu menyedot darah Gandini dengan lahap. Bahkan dengan cepat, kepala ular itu bagai mengorek mulut Gandini. Lalu setelah puas, tiba-tiba kepala ular itu hilang masuk ke dalam mulut gadis itu. Dan kini yang tampak hanya bibir gadis yang indah. Seolah-olah pemilik bibir itu sedang tidur dengan nyenyak. Tubuhku, tubuhku, bagai tidak bertenaga. Aku haus. Kalau haus, minumlah. Itu ada air di dekat dupa itu. Air apa ini? Itu darah Yati. Yati, yang tinggal di dekat rumah Bulandari. Kenapa? Tidak usah bingung. Dia sudah mengorbankan dirinya untuk kita, untuk kesegaran dirimu. Namun kesegaran itu hanya sementara, Gandini. Bila setiap bulan purnama, kau akan kehabisan darah. Bila kau tidak membunuh seorang laki-laki dan menghisap darahnya, maka kau akan mati. Itu sebenarnya akibat dari persumpahan kita. Sumpah apa ini? Aku tidak mau. Aku batalkan bersumpah seperti ini. Boleh. Tidak apa-apa. Tapi ingat, malam bulan purnama yang akan datang, kau akan mati di patuk ular merah tadi. Kalau kau selamat dari patokannya, maka bulan purnama berikutnya kau akan dipatuk oleh sepasang ular merah. Bila kau masih selamat, maka kau akan dipatok oleh 4 ekor ular merah pada purnama berikutnya lagi. Begitu seterusnya, Setiap purnama, ular-ular itu akan bertambah banyak. Sampai suatu saat kau mati dipatuk oleh ribuan ular itu. Lebih baik jangan kau batalkan sumpahmu itu. Kalau sumpahmu tidak kau batalkan, maka ular-ular itu akan menjadi sahabatmu. Setiap bulan purnama, dia akan datang. Kau akan bisa menyuruhnya, kecuali malam ini. Dia sedang punya dendam pada seseorang. Dia akan membunuh orang itu. Karena orang itu telah menyakitinya. Siapa orang itu, Mak Rompang? Nanti kau akan tahu siapa dia. Bagaimana? Akan kau batalkan bersumpahan kita? Baiklah, aku tidak akan membatalkan sumpahku. Bagus, bagus. Tidak sia-sia aku memilihmu. Ada gorila? Gorila? Iya, gorila. Gorila mah adanya di kebun binatang, Pak Sarip. Tapi kalau jamu godok cap gorila, ya pasti ada. Soalnya jamu godok cap gorila paling top. Untuk badan lesu, kurang tenaga, sakit pinggang. Pokoknya untuk kesegaran tubuh. Ya jelas, gorila. Ya, untuk kesegaran tubuh pria, wanita, tua dan muda, pekerja berat dan olahragawan. Minumlah jamu godok cap gorila. Jamu godok cap gorila berkhasiat mencegah dan mengobati penyakit baru dan lama seperti sakit pinggang, masuk angin, kurang nafsu makan, badan lesu dan pegal linu, gejala biri-biri atau datang bulan tidak cocok. Cobalah jamu godok cap gorila. Buktikan khasiatnya, dapatkan di warung terdekat. Jamu godok cap gorila, produksi PT Sinar Effendi Murni. Bagaimana, Tok Sumun? Sudah kembali kira-kira sukma anakku? Mungkin sebentar lagi, Kilora. Belum terlihat tanda-tandanya. Hari sebentar lagi pagi. Bagaimana kalau kita masuk saja ke dalam kamarnya? Percuma, Kilora. Yang akan kita temui hanya jasad Gandini. Sedangkan sukmanya tidak ada. Lalu kalau... Yang saya takutkan, kalau kita berada di dalam kamar itu, sukma Gandini tidak mau kembali ke dalam tubuhnya, sehingga meninggallah dia. Nah, dengar itu. Kilora mendengarnya? Iya. Gandini seperti baru bangun tidur. Nah, berarti sukma Gandini sudah kembali ke tubuhnya. Dia sudah bangun. Kita masuk sekarang ke kamarnya. Mari. Saya buka pintunya. Harus perlahan-lahan membuka pintunya, Kilora, agar Gandini tidak terkejut. Ya. Begitu pintu terbuka, akan saya semur Gandini dengan ramuan ini. Baik. Sekarang Tok Sumun bersiap. Awas, ular Tok. Tok Sumun digigit ular. Ular merah. Dia lari ke sana. Lahirku digigit. Cepat betul hilangnya. Aku tidak melihatnya, Tok. Tok Sumun. Dukun ini mati. Yuk, itu si Andi, pengantin baru kan? Kok udah loyo begitu ya? Andi. Halo pengantin baru.